getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nada irama dan lagu. Walau hanya sederhana, tetapi tak mengapa. Moga dapat membangkitkan, sadarlah kamu wahai insan. Tak mungkin hilang irama dan lagu. Bagaikan kembang sentiasa bermadu. Andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada berjiwa, hampa. Lemah tiada berjaya.